Mitra bisnis, pemerintah menggulirkan rencana pungutan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan perusahaannya di bursa. Pajak atas kekayaan ini akan dipungut setiap tahun kepada para pemegang saham pendiri. Juga akan ada pajak tambahan 0,1% dari capital gain yang sebelumnya tidak ada waktu pemegang saham menjual sahamnya di bursa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Gunadi. Pak Gunadi, apa komentar Anda soal rencana pajak ini? Rencananya ini karena dipungut setahun sekali, maksudnya 0,1%, saya kira jumlahnya tidak seberapa gitu. Tapi terus menambah beban pajak bagi para pemegang saham pendiri kan. Ya tentu ini dibutuhkan apa untuk menambah penghasilan, tetapi pastinya harus dihitung-hitung dulu lah berapa itu kira-kira tambahan penghasilannya gitu. Ini harus dibedakan juga pendiri saham pendiri itu apa kerja semula atau mungkin yang didirikan sekarang gitu. Kerja semula barangkali jumlahnya banyak, tapi kalau yang sekarang ini kan tidak banyak gitu kan mas ya. Yang kedua, itu, ya kebetulan jumlahnya tidak banyak, hanya kira-kira 0,1% ya. Sehingga mungkin tidak terlalu menghambat orang untuk bikin perusahaan gitu. Karena ini pada akhir tahun ya mungkin bisa saja orang membuat bahwa pada akhir tahun itu sambilnya tidak ada lagi gitu. Sehingga dia bisa memilih apakah dia membayar pajak 0,1% pada akhir tahun atau dia membayar pajak transaksi saham 0,1% gitu kan. Apakah menurut Bapak kebijakan ini akan memberi tekanan terhadap laporan keuangan dalam hal laba atau pendapatan dari perusahaan? Kan minimal itu Pak, 0,1% itu mungkin tidak berdampak, tapi mungkin justru malah menambah jenis pajak baru gitu kan. Ini kan harus ada undang-undangnya juga gitu. Kira-kira lobby politik di DPR bagaimana 0,1 gitu. Yang pertama, yang kedua kalau namanya pajak kekayaan, itu kan atas kekayaan bersih kan. Ya dikurangi dengan pinjaman untuk membeli saham itu. Ini bisa-bisa kekayaannya tergerus oleh pinjaman, dia bisa memperbesar jumlah pinjamannya untuk membeli saham gitu. Saya kira mungkin yang pertama dari segi menambah jenis pajak itu kan barangkali orang kurang suka gitu kan. Masa jumlah pajaknya bertambah lagi gitu. Barangkali mungkin lebih efisien itu pajak yang sekarang 0,1% atau 0,5% atas sambil itu ditambah saja gitu. Jadi bukan 0,5% tapi kalau dijual dikenakan 0,6% gitu. Jadi ada penundaannya mas gitu. Dijual kan kena 0,5 itu tambahkan aja ke situ. Jadi lebih sederhana dan mudah gitu kan. Dan juga bisa dibayar, bayarnya kalau ada transaksi penjualan saham. Kalau nggak ada transaksi, nggak bisa bayar gitu kan. Kayak gini mas, ini sebenarnya pajak itu kan di samping hak pemerintah untuk memungut, tapi ada juga kewajiban pemerintah untuk memberikan suatu benefit atau manfaat dari pajak itu gitu. Dan manfaat pajak itu umumnya kan ditujukan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu kan. Tentu harus menjadi pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kemakmuran rakyat gitu. Kira-kira bentuknya apa? Demikian pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Gunadi. Saya Wendy Lim.